Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama akhrajaka. Gini gue. Kaya oleh ngetokno sapa Allah ka ing sira. Kama akhraja kaya oleh ngetokno ka ing sira sapa Rabbuka sapa pangeran sira. Oleh ngetokno mimbai tiga saking omah sira Muhammad. Ngetokno bil haqqi kelawan barang sing hak, kelawan utawa demi barang sing hak. Utawi dawuh bil haqqi muta'alliqun wa ta'alluq bi akhraja kelawan dawuh akhraja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan anta temene kelompok sekelompok minal mu'minina saing pira-pira mukmin iku lakarihun yaktene ora seneng kabeh utawa ora cocok kabeh utawa menentang kabeh al-khuruja ing metu metu perang. Wal jumlah tu te jumlah iku halim dadi hal min kafi akhrajaka saking kafi akhrajaka. Wa kama uti dawa kama iku khobar mubtada ini dadi khobar mubtada mahdhufin kang jadwal. Ai hadhil halu tegese utawi ikilah peristiwa. Fi karo hatihim ing dalam gedine sahabat laha maring ikilah masalah ghanimah masalah am. Iku mislu ikhrajika iku sepadane metune sira Muhammad fi hali karo hatihim ing dalam tingkah gedine sahabat. Bahwa karena hal itu teman-teman ono po kuru tu koiran dua api lagu ketik orang sahabat. Fakta dari kamu kau ikut kayak mengkono mengkono ikilah kuru sedil tidak. Aidan ku aman. Wadali kau temengkono mengkono kisah, temengkono mengkono peristiwa, ke peristiwa perang Badar ni pasin. Iku ngene. Anak Abu Sufyan saat ini Abu Sufyan. Abu Sufyan zaman kafir. Abi Sofyan zaman kafir, zaman presiden Mekah sesi kafir. Qadima iku teko sapa Abi Sofyan. Teko bi airin kelawan siji kafilah, kafilah dagang, Irnu kafilah dagang, di rombongan dagang. Minasami sangking negara Sak. Ya sane di Syria, Palestina, Lusam. Fakaru jamu kau metu sapa an Nabi kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan grogro sahabat Nabi. Liyah namuha supaya nampa ghanimah, supaya melakukan ghanimah sapa Nabi ha ing airin minasam. Falimat mongko ngerti sapa Quraisy lan sapa wong Quraisy. Fakoro jamu kau metu sapa Abu Jahlin sapa Abu Jahal wa muka tiru Makkah lan bolo tentarane wong Makkah. Liya zubbu. Di mana di lam nanon kifin nawa kebutan salah faham. Liya zubbu supaya belo, supaya bentengi atau belo sapa Abu Sufyan wa muka tiru Makkah. Anha sangking ikilah irin minasak. Iku lo balik lagi. Fakoro jamu kau metu sopo Abu Jalim sopo Abu Jalim muka tilu mat katalan piro-piro tentara nih Wang Mekah lihat jubu supaya benda ini supaya bela sopo Abu Jalim muka tilu Mekah anda saking irin minasam kafilan. Lawagum utawi ikilah Abu Jalim yang muka tilu Mekah pasukan resmi nih pasukan pasukan militer. Iku An-Nasiru sing diarani An-Nasir. Wa qadalan pemandang sapa Abu Sufyan sapa Abi Sufyan bil airi kelawan ir lan kafilah dagang. Tumandang utawa ngambil jalan tori ke sahil ing dalan laut utawa dalan pesisir utawa dalan napa pantai. Fanajat mongko selamat sapa Abi Sufyan ma'al ir utawa fanajat mongko selamat sapa air. Fakila mongko den dawuhna oleh Abi Jahlin ke dia Abi Jahlin cik balyo sira. Fa'aba mongko mos sapa Abu Jahal. Wataralan menuju sapa Abu Jahal ila Badrin maring kawasan Badar. Malah wis kadung metu niat perang iku kudu perang ya Abu Jahal. Fasar wa ra mongko ngajak musyawarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ing grogro sahabat Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi dawuh ngaten inna wa hawa atain iftata ifatan. Inna wa satamne awal wa atani jadi sapa wa ning sun iftata ifatan ing salah siji ne dua kelompok. Fawafakuhu mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi. Fawafaku mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi ala qitalin nafir ing atase merangi an-nafir. Nafiru berarti pasukan resmi Mekah. Ya tentara maksudnya pasukan resmi. Wa karihalan ora seneng sapa ba'dhum sebagian sahabat dalika ing kon mongkon qital. Wa qalu lan padha matur sapa sahabat lam nasta'idda lahu. Ora persiapan kita lahu krono ikilah kita alih nafir. Kama kola ta'ala kau dini oleh dawa sahabu Allah ta'ala yujaya dilunaka fil haqqi. Podo bantah sahabu sahabat ka ing siro fil haqqi ing dalam kebenaran. Ayo kita lebih ing dalam masalah perang. Bada mata bayana sa'usi ento jelas. Apa kita lalu haro dikisi pertiru apa kita lalu ngerti sahabat. Kaan nama Yusa puna ilal mauti. Koyok-koyok dunia para sahabat. Iku den kirim sapa sahabat dalam mauti maring kematian. Wahum halete para sahabat yang juru naningali para sahabat ilahi maring kita. Iyanan kelawan terus terang. Fika rohati ini dalam gedinya sahabat lagu maring ikilah kita. Waskulang ilinga sirah Muhammad isya idu nalikane janjeni kuming sirah kabeh sapa Allah Allah. Ihdad ta'ifata ini. Ing salah sijine kelompok lur. Ail ira dikese ir awin nafir uta nafir. Ir wau ge kafilah dagang. Weling-eling ir nu kafilah dagang. Sing nafir nu pasukan tentara gitu. Atau ya, pasukan perang gitu. Annaha satemik dato ifateni lakum kedui sirokabe. Watawat guna lang seneng sirokabe turi guna. Sing seneng sirokabe. Anna gero dati syaukati. Satemne sing sak duwe sak liani sing di kekuatan. Ail bakti sing duwe kekuatan wasilahi lan pedang. Wahyau tawi wahiru dati saukah sing gak di kekuatan pal iru singe ir ini kafilah datang. Iku taku no no po wahiru dati saukah lakum kesui siro kabe. Likil lati ada diha krono sidi e wilangane dati saukah. Likil lati nafir. Wa likil lati ada diha wa udah diha nih. Lan peralatane wa udah diha lan piro piro peralatane Wira dati syokah, dihilaf bin nafir, halih berbidani an nafir. Ini pasukan tentara. Wairi dulan kersa'na sopa Allah, Allah yukhika yang tongi ta'na sopa Allah al-haqqa yang barang hak. Yudhirohu tegesi mertekla'na sopa Allah yang hak, di kalimat ihi, kelan piro-piro kalimat Allah. Asa dikotikan bisa di zuhur Islam, kelan perjalanan Islam. Wai to'alan muta sopa Allah, saya biral kafirin yang antek-antek yang tahu nopongi. Entek sak akar-akar ini. Lan ngentekno sapa wa ing pungkasane wong kafir akhira mungkin entek nganti sak pungkasane wong kafir. Dilis disoli kelawan ngentekno total. Pak Amara mongko ngutus sapa wa kum ing sira kabeh digitali nafir kelan mateni an nafir. Pun kula terang kok ini di masalah sejarah. Wawai wal hasil niku geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo. Nggih, sinate nate haji. Kalau gada petanya, kaya Mekah Madinah itu kalau sekarang sekitar binten 400 nawa, 400 kilo, binten 400 ini, 485, kaya 400an kilo, kisarannya 400an nawa kilo. Itu dulu karena Abu Sufyan masih kafir dan Presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Uti Sah. Ketika pulang dari Sah. Mereka orang terang, kalau nak salah ini termasuk yang dipakai orang Barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai Presiden Mekah, itu mati-matian dalam melawan Nabi, baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Mereka orang terang, salah paham. Karena selama ini Barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam Presiden Mekah, eling-eling Presiden Mekah. Dia Presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu saking Mekah nggak dibudi-budi. Walhasil kekuatan ekonominya Abu Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Eling-eling. Kekuatan ekonominya Abu Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk numpas sinten Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abu Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abu Sufyan mau melintas kawasan Medina. Nggih, itu. Sehingga karena Abu Sufyan posisinya dagang, dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, ini rombongan. Ya ini cara bahasa Arab jenis al-ir, ya, kabilah dagang sing bareng Abi Sufyan jenis napa? Al-ir. Semenjak dulu mulai zaman Asyura enak cara kuna mari Asyura enak. Iku anggere wong sugih, iku dilindungi negara. Mergo nak wong nara itu mati negara ora pati rugi. Mergo pajake sithik malah ngentekno BLT. Tapi nak sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak. Mergo pajaknya juga tinggi. Nah, dalam tembak ya akeh. Wong mlarat iku wis ngel-ngelo wong. Amen, Bro. Protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan, dia sebagai kepala negara saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad itu dua intelijen, dasar, cara bahasa kuno dasar atau jasad, itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan yang hanya dengan kafilah dagang, tidak bersenjata, itu informasi cepat sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer. Ngawal sinten? Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus liwat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat, Abi Sufyan langsung Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah dasar Abu Jahal, musadung metu gue peralatan perang, gue pasukan perang. Sajane tujuan awal kan melindungi kafilah nopo? Abu Jahal. Wes sadung metu ya menisan. Ora mulai gak popo wong Abu Jahal ini selamat. Gak sadung metu ya perang bisa. Awalian saya di gentenan kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau sahabat PD mergo mok trimo ngelawan kafilah nopo? Saya ini diberi tugasnya tidak ngelawan kafilah dagang, tapi ngelawan tentara bener. Bener. Sahabat itu gedo-gedo. Sahabat imannya yang pas-pasan itu pirang. Pirang-pirang. Mulanya pengiran nak. Kadang sahabat ya dinyak, wa inna farikom minal mu'minin alaka rihun yujadilu nakan apa? Filhan. Lalu sahabat do protes, ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan ngelawan kafilah dagang. Kok bodoh, pasukan tentara? Tentara. Wah ini betul rasional, enggak realistis, enggak apa? Enggak rasional. Ini yang disebut wa inna farikum minal mu'minina la karihu. Yujadiluna kan apa? Filhaq. Ini enggak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Wis ngono jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih canggih. Akhirnya separuh sahabat lebih pun nentang kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya kaji Nabi ngendikan, saya Nabi nak pun metu mokongnya kan laah rujan nawale wahdi. Kue ramel perang lah, aku beperang dewan. Ya kue ramel bantu aku beperang nawa. Akhirnya saya tidak Umar nangis, Abu Bakar nangis terus. Ya sudah ya Rasulullah perang saja, kami mau ikut kamu. Setelah Abu Bakar mau ikut, Umar mau ikut, kemudian wakil dari Ansor belum ada. Ya wakil saya Ansor, dereng. Nabi dulu terus sahabat Ansor. Sesuai sahabat Ansor, ya Rasulullah, ka'ana ka'arotan. Apa yang engkau kehendaki dari kita? Jadi kan ningali kita terus. Maksud jadi kan? Terus wonten sahabat Ansor, kata Sa'ad bin Ubadah, terus usul. Ya Rasulullah, kami-kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab antawa rabbuka faqatila inna haruna napa? Walakin idhab anta fa inna ma'akuma muqatilun. Walakin idhab anta fa inna ma'akuma napa? Muqatilun. Kita-kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Nabi Israel ketika nyuruh Musa maksa ingin apain perang juga anda bagi pangeran jadi di pangeran Kondar mau bagi pangeran jadi pangeran Kondar perang di Inna Haruna Nabi kalau itu nahu tak lugu nengok nak bermenang aku kandang nak bermenang Nabi kandang akhirnya sahabat Ansor putusnya ikut perang ya walaki di sab anta inna ma'akuma Nabi mukadil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap teori taktis, yaitu kalau pasukannya tidak banding, jumlahnya tidak banding, sing dimaksud wa inna syari kominal mu'min apa? Lah dari yudhya jiluna kan apa? Silahkan. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 ini, barat-barat kisarannya 300. Iku nak menang di kafilah dagang. Itu rak pengirang gak kita hitam. Rak ya wajar. Wong pasukan perang, musuh pasukan dagang. Rak pengirang gak kita hitam. Lah nak iki 300 wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luya ke 1000 lebih. Rak ketok hebat. Mulane dari pangeran wa tawaddu na anna ghaira dzati syaukati tampun laku. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nak kowe menang ambek sing ora kuat iku ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane dari pangeran wa yuridu wa ayu hikul haqqo iki kalimat. Pangeran ape ngetokno kedijayaan. Carane kowe didu ambek sing luwes kuat. Lah nak didu ambek sing ora luwes kuat menang akeh tunggal. Nalika nak jadi kiai, jadi tokoh, nak di musuh sing keren. Mulane kula seneng kiai-kiai do musuh Gus Dur, mergo wong hebat itu diusi dari musuhnya. Mulane kan di musuh ya SBY Gus Dur Megawati. Mergo wong diukur hebat itu nak musuhe hebat. Di musuh kok tangko Carmen, Carla. Dadi kiai dirasani Carmen Carla wis sumpek. Padahal wong hebat itu diukur ping napa? Musuhe. Nak musuhe hebat ya menang napa? Hebat. Iku sing disebut watawat duna anda kira dari sawakati takun laku. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anda kira dari. Tapi pangeran ngertakno liya. Ngene iku tujuane pangeran netokno kedhayane pangeran. Netokno ayat-ayat pangeran iki dimaksud wa yuridu wa ayu hikal hak. Tenang. Akhire gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lawis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu ndak mungkin kan secara strategi perang. Jadi diliwati wangel, pokoke enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam mboten apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badrin itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat lalu atur ke air nopo. Sampai jumpa lagi siap. Wah, air sahabat itu pusing. Wes kere sidik ngombe rantau. Wah, pangeran yo lucu. Bagaimana aku macam mulane? Agama mesti lahirno wong jahat. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wes kere rano banjir, nalar apa tu banyak musuhan jadi jadi apa? Wes kere orang jelas musuh berat, musuh apa tu kan tu? Turun. Tadi nampak sini yang dia malah dengan tu. Jadi malah tak wahyu idiot si kumuno ata amanatam min. Pengiran wane. Wes keadaan wedi orang rasional raben, ting marah jika enak mat mau terima kan? Pengiran itu gawe itu itu kan kau, itu disebut inyulasi kumunu ata amanatam. Allah merungkepi kue, ngece enak mat kue, sing rupane ngantuk. Nu ati nopo? Amanatam ini gue bentuin rasa aman. Kau ngantuk wong turu itu ya, ya rasa sih, jadi ngantuk be. Malah ni uang nak melarat, aku seneng turu. Mergo rapati wani, dulu urip rapati nopo? Wah. Oh, kalau zaman modern ni agak kancok aku rajin duit si turu, agak aku gamal lek wap lek gus. Mergo melek butuh biaya. Jadi turu ya rahmat. Gue nopo melihat ketidakjelasan termasuk antisipasinya yang gini apa? Turu. Itu secara kuno. Wah pangeran us musuhnya raban, tapi di paringi rahmat itu apa? Turu. Isi dimaksud izilhosi kumuno ada amanatam. Bareng turu delalah semasa pangeran di bawah nona. Delah junub. Wah kere lah junub. Ya junub tenang. Wah akhirnya bareng junub lah ini tersetan dua alasan. Delok lah. Neng hati ini para sahabat di situ. Delok lah. Nak Muhammad itu. Wong kafir dekat air. Posisi ini seger. Apa-apa mudah. Wong Islam wis kere dik ju. Iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad. Nggih. Pangeran ra mihak Muhammad. Iku mulai ono wasa itu. Nggih. Mulai ono wasa itu. Delok le Muhammad iku. Wis kere ora duwe apa, malah saiki do napa? Jun. Warang tangi turu wis ra ono banyu, kesulitan grogi cek napa? Jun. Sopo ta umume wong tola nek ndonga ana ora suci gak pe? Gak pede. Pe tawasul jujur. Sejarah. Mulane kabeh kiai ku mesti ana teori sing ora masuk akal. Wong turu kok amanatam. Akhirnya biar pangeran mata ujian ini berlalu lagi wayuna silo alikum minas sama imaal liutoh hirokum. Malahnya terusannya liutoh hirokum bi wayu tiba antum meristat setan dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ridu delok dan asifem. Ere radiban wicetu. Iku bukti pangeran tamika dari setan. So apa mulai oleh akhirnya lagi ono banyu terus sahabat iso adus iso tawasul iso dungo iso sholat lagi pede mana iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung nih. Tapi setelah masa lalu ini berlalu itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung wong wedi nak iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus, malah darah tinggi, jantungan malah rakelar bro. Atau turu telmi sidik-sidik, ra masalah. Yang penting orang penyakitnya orang dundi. Karena orang dalam tertekan, ada iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam. Atau iso nopo, meskipun turu ya bagian dari gak realistis, ngadepi masalah kok ditinggal. Ayo pak repot. Dimelai iya ora iso nyelesaikno masalah wong duwe ra duwe. Rawan nambahi masalah nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran idhiyasikum nu'asa amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Mulane ngedikane Nabi orang-orang perang sing gilem Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar dari itu gendolah itu anggar diarani ora di pura pengiran Nabi ora terima innahu syahidah Badr. Ini orang-orang tenang. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemenusanan ini. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Si Nabi jatuh sebuti jangan hujat innahu syahidah nawa. Itu jangan hujat dia itu syahidah karena perang tersulit dalam sejarah ya, uang persiapannya mau di monggo matak kafilah persiapan perangnya kagum ngadepi kafilah dagang gitu tentara bener sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan di dunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli Badriya Allah. Semua tawasul sampai ada solawat nopo Badriya. Ya kalau tawasul tawasul Nabi bismillah billahi rasulillah terus di ahli Badri nopo. Ya semuanya mesti di ahli Badri. Ya. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badar. Kenapa dimulai dari perang Badar itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni didekote wong kafir. Ngene iku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal niku ngono nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir mboten. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abul Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Jadi Abu Jahal jenenge Abul Hasan. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy, itu keputusan tertinggi niku teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedhe nglakoni Abu Jahal. Acara wong kafir jenenge Abul Hasan. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia, itu sing disebut ning ruang parlemen teng Mekah niku riyen wonten Darun Nadwa. satu ruangan sing khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh nopo Quraisy. Dan itu pemimpin tertinggi ini sinten Abu Jahal. Ya, celokane Abul Hakam. Nggih. Niku rumakna ten. Abul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Ka'bah. Teng Ka'bah. Lha niku rumakna ten. Penggaweane niku tawasul teng Ka'bah. Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu yang paling ngeri Abu Jahal ini rumahnya tenang Abul Hakam ini tiap dia di Ka'bah apalagi kalau mau ngadepi perang niku ya ta'ala ku di atar Ka'bah nyekeli kiswah apa? Ka'bah terus orang tak ini nganggu sumpah pocong Allahumma fa'ayuna akto alirrohim fa'asin hulhudat Ya Allah, besok saya perang sama Muhammad dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok, dia bilang ke pasukan-pasukannya. Besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang, berarti Muhammad salah. Nah aku kalah, berarti Muhammad benar. Dan itu dia dungo di astaril kak. Sampai jangan nyira loh, kalau dungo penggalan orang Islam itu, orang jahiliya seneng dungo. Dia mesti ngeloni Ka'bah, mulai bisa berdungo, seneng parek apa? Ka'bah. Ini sing sebut, Wa iqqalu wa umma inkana hadahu wal haqqa min indika fa'amtir alina hijarata minat sama aliktina bi'adabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa. Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah barang perang Badar Abu Jahal mati tih. Akhirnya mulai wong-wonge Abu Jahal itu mulai napa? Lah nak bener sumpah serapai Abu Jahal iki bener jadi Abu Jahal sing salah terus mari perang. Jadi kan dia mati secara strategi kebenaran mergo dekne gawe ukuran kebenaran sing tetok kalah berarti kak salah. Sing gawe ukuran dekne dhewe. Paham? Kalau balik ini. Jadi Abu Jahal kodoh yang bala-bala ini anggar sesok ikut yang kalah berarti yang salah. Buar Abu Jahal mati tenang kanca-kanca ini loh berarti Abu Jahal itu salah. Ngapa ini? Ya salah itu ini tidak ukuran. Mulai itu benih-benih Islam yang kanca-kanca ini sudah kayak. Wah namanya yang benar Islam, yang benar Muhammad. Itu yang dimaksud intas tafrihu fako dija'akumul fatah. Intas taksiku, lamun kue takok kebenaran siro kabe. Ini yang benar. Jika kamu tanya, siapa yang benar? Fako deja agumul fadah. Sekarang kita ketok yang benar sopo. Rupa-rupanya Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Sing kalah. Jadi salah ini ukuran dia. Dia itu religius sekali. Dungannya di astari Ka'bah. Juga lagi kiai di kesaktian. Angin di sing kalah ya sing dungannya ngobos. Paham ya? Salah dihujir, maju santai, hampir yang kalah berarti hidungannya ngobrol. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah senang kan gue ketok hidungannya apa? Ngobrol. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam. Sebab itu dikenang di ahli badri ya Allah, di ahli badri ya Allah. Ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Dzatil Usroh, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu udah ngalami dramatis kayak yang dialami di perang apa? Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, boten. Sahabat melaku-melaku, orang yang perang, didu mek pasukan. Itu butuh iman tenan. Orang yang perang, didu mek pasukan. Mulane lagi ku sahabat sering bantah Nabi, sampai yuja dirunakan apa? Mujadalah bantah cara Jawa apa? Padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah sinten kan nggih. Kau saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah anak perang model ngeten ya kak ana mayu saku nek ilal mauti, padha karo kirim batang anak bin ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, anak perang padha siap ya 50-50, nek niki yo setor yo. Ya Allah, mulane dari sahabat kak ana mayu saku nang no? Wah anak niki boten perang. Nah niki setor apa? Setor yo apa ora bandek. Sampai tangkapnya dua elah, nah ini orang perang, tapi tetap ada apa? Ya, mulanya silai Qur'an, yudhya diluna kafir haqqi, bak jamah, tabayana kaan nama yuta punan apa? Koyo-koyo sidirin yang kematian, orang batin orang. Nah, pangeran duwe nopo perjanjian tengipine Nabi kan. Pangeran nak ngiki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takdir rukyat. Dari Nabi, Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takok, ya Rasulullah. Mbok jenengan konsultasi malih mbek pangeran. Namono salah tafsir. Ora salah intro. Dari Kanjeng Nabi ya tenang ae, ini Nabi. Ya pokoknya aku itu ngisi untuk wahyu. Nak kue itu apa ngadepi salah sisi ini dua kelompok. Karena kode-kode salah sisi milih yang kafilah makwan ya Rasulullah. Milih yang kelompok itu Nabi. Orang dari ini yang kuat. Ya yang kuat artinya patukannya Abu. Wakil ya ini kuat. Bareng so kabar do meneng kabeh. Pertama sing setuju ini Abu Bakar berumah. Sahabat antar rungono perwakilan setuju. Mana Nabi wamen ke sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar Umar. Ya kelompok sinten muha keng kelompok antar rungono sing wakmahili setuju. Mana kan Nabi mengingati ya. Seri sahabat langsung. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Mun derek mawon perang. Kita tidak akan kayak pengecut kayak Bani. Akhirnya Nabi semenang banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan dari apa per? Barang ada perang yang dialami waktu itu. Posisi ini tidak strategis. Bisa berkorban, turun wangowo, kami turun sudok, sumpah wong ala desa iyal yang waktu itu selirah. Wah, akhirnya badan itu wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angku merisat tertua Yusab kita bihil ab. Jadi so sampean bayang no, Badar itu padang pasir. Orang no banyak. Sahabat itu kiri-kiri, nanti sepatu bus. Bisa buat bayang no, melaku nenggone pasir panas, orang no udan gas. Melesat-melesat. Wes melesat-melesat posisi neng uang kafir siaga satu, sempurna, persiapannya sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Is disebut waisab bita bihil ada. Ben dilama ani wong Islam sakit lima. Kini sing disebut jadi udan temuri kini hikmah kata siji gue mandi junub. Nomor loro gue ngilangi risat. Setan nomor telu waisab bita bihil ada. Gue ngomatno bin iso lima. Dan ini jadi tonggak sejarah. Perang yang kemudian tidak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Wis ngono deden kote wong kafir Abu Hakam mate. Mateke Abu Jahal utawa Abu Hakam menyisakan satu teori kebenaran yaitu bengine dekne ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dene donga nyekeli astaril Ka'bah, itu Ka'bah ya Allah besok yang salah. Harus jenengan bunuh. Jadi yang mati berarti bukti tak? Kecuali perkor. Delala Abu Jahal mah mati. Iku mulai iku wong-wong paling mamat. Mulai dinten mah. Mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama nak ngelem ahli Badar, semua ulama padha-padha sing percaya tawasul mesti milih di ahli Badri napa? Ya. Mari ana selawat Badri ana macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat tak usah itu ya bentuk ya beli. Sahabat yang orang mantan preman macam-macam. Kalau Khalid bin Walid ya gendo, mantan gendo. Ya mantan-mantan gendo kita. Tapi nak orang dari Badar Nabi menengah. Tapi nak orang sahabat gendo banyak sahabat dulu kayak siapa itu banyak dikecam sahabat lain. Karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tatak nah. Ya sini dinding sih ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawo, itu sahabat liane, ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini, begini, begini. Ala inna usyahidah badrun. Fala allahuha yakulu fi haqtihim ikmalu masyidum fatad hufartulakum. Wong iku masih gendola, itu syahidah badrun. Saya tahu betul, Allah itola ala ahli badrun. Allah pernah muncul ala ahli badrun. Wa qala ikmalu masyidum fatad hufartulakum. Hei wong-wong sing menangi perang Badar wis sak enak mrapopo tak sepuro kan. Yo tenan ada pasti to. Ik malu mati tum pakon gopar tu. itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo bar. Jadi ahli Badr itu baru kumpul bedik di pirang. So apa yang bedik di pirang mirang? Taman dulu asbabun nuzul kitab popoy. Innal hasanati yudhibnat. Mas babi ini dulu kurang ajar. So apa itu adol kormon yang terah, ya terah domai. Baru yang tukul itu ayu. Wah penjiru langkung saya. Baru itu jiru dia. Langkung saya aksi ini mau kormane. Lu kan jelok tentara, semua tafsir teman-teman. Abotan percaya. Ya cara sampai ada rahasia, maksud babat beli. Ya nak misalnya itu abad ya, semua ya khusus-khusus. Tinggi beling ya pirang. Pirang. Ya kalau santri ngecek beling ya apa? Berang-berang. Jangan sampai serodo. Kalau lagi saya mau beli ya berang-berang. Jadi kiai di serah kakean tingkah, dan tirah kati melaku wali toko. Jadi kiai gede kakean tingkah. Gawane gede. Ya kita ini di sini dikawin. Tapi kan sebenarnya dikawin ada proses sarang. Ya SMS-an, caper. Diambung, barang untuk jiru. Lihat dasar kok habis, baru itu tersiksa. Biar caranya tobat. Nah orang Nabi kan takut Nabi. Ya Rasulullah kalau ngalami ngeten-ngeten-ngeten sebudi. Sampai orang aja tinal hasanat yudhibnat. Ya hasanamu yang buat kudu-kudu ake-akei. Itu bukti bahwa mereka juga manusia ngalami. Termasuk maksiat bantah Nabi. Dalam sejarah tidak ada sahabat bantah Nabi. Tapi yang bantah ini kira-kira. Tidak sedikit. Wa inna farikum minal mu'minina lagaribun yudhadiluna kan apa? Mulanya tengah sini sampai ngerti ya, bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian. Tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar. Nah, tapi khusus sing jadi babak drone itu Nabi buat nangkal pun, mau pergi benar. Kali Nabi buang sing jadi babak drone, akhirnya Nabi kerso rawat tentang sahabat yang terkenal preman kerso. Ini wow. Jangan hujat dia. Inna hujat dia apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Sampai benar-benar sejarah. Aisyah itu perang di Ali. Kan peristiwa wakasil jahat. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali. Kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang yang bisa didapat drone. Ini aku mesti Aisyah. Mah, jangan teruskan. Kalau orang itu jangan. Inna hujat dia. Ali yang mana? Nak kelompoknya ngeyak kubu Aisyah kok yang melak perang? Badar, jangan hujat indah hujat Aisyah. Mereka wong yang menangi perang Badar untuk jaminan maklumasi itu takut kebatan apa? Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang itu tonggak, itu peristiwa perang apa? Kau satu-satunya perang, singora sekedar itu mateni Abu Jahal, tapi pertaruhan kebenar. Kok sumpah kosong nanti? Mau yang berjuang mati tenang, berarti sing salah. Orang berdiri di batu sumpah apa? Kosong. Nah, salah itu Abu Jahal, gak sumpah apa? Kosong. Fa'ayuna akto alir rohim, fa'akin hul kodat. Pokoknya sesok, sing salah, kudu jenan pateni ya Allah. Lungane tengkak, jibulnya sing mati dek. Ini berjalan di orang Islam yang berikut. Paham ya? Nah ini saya iwal hasil intinya sahabat ngendikane Allah kon milih perang di kelompoknya Abu. Mergo nak menang ngetokno ono campur tangane pengiran. Itu yang disebut wama romai ta'id romai tawalakin lawan apa? Malah ini bareng menang sahabat GR wong pasukan cilik kok menang di pasukan gede. Pengiran yang gentenan rang no. Falam tak dulu humbalakin nawuha kota lagu bama romai tak idromai tawalakin nawuha apa? Kau itu ramenang perkara pasukan empat puluh kasem sidik dapat dina. Bama romai tak idromai tawalakin nawuha apa? Leu nabi ku, malah ni aku mung sian sejak pulau balap balik mal. Nabi ni ku jupok Hasan mintu robin sak genggam kapan mintu robin sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar. Iku wong kafir pasukan Abu Jahal klini ben kabeh. Kan gak mungkin tak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir. Lan sahabat sing saiki perang Badar jare sahabat-sahabat aku iman mbek Muhammad wis suwi tapi lagi gak ora malaikat. Mergo akhir ape mateni wong kafir niku urung pedange rumsuk nang wong kafir udah wis jeblok. Jadi ku tenan. Wong kafir keliling berkata. Mulane bareng sahabat ngerasa menang mbek ana Quran falam taqtuluhum walakin nawanu. Falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawanu. Iku pangeran langsung sing mate. Wa ma romai ta idromai ta walakin nawanu. Kowe ora iso balang wong kafir mbek lemah ora mati dik balang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pangeran cara ngendikan ya ana pangerane kowe ora melo-melo blas. Cuma peta itu ngapik tetep wani ngono. Paham, dadi menange iku ora iso nandhe blas, mau diitung mergo wani. Iku sing disebut falam tak utuluh walakin nawar apa? Kota lagu. Wa ma romai ta idromai ta walakin nawar. Dadi diitung apike perkara wani tok. Paham. Nak menangi total iku campur tangane pengen. Paham ya? Mulane cer sampe-sampe lagi ku nek ora masuk gaib di malaikat iki lagi ku. Mulane bariku ambil ana sing gendho sinyek kanca-kancane. Gaibku kok gendho ora disuwara pangeran. Lagi belok. Ora aku ora dhewe pangeran nang Andi Badri muni malu apa? Masih itu pakon go fartu napa? Ane kula ndek matur dadi kiai rapati khusyuk. Kula nu PD. Pokoke ana kadis to libur ilmi jalone sepura malih. Aku ora terima libur ilmi penyebar ilmu. Dan kita harus yakin, paham ya? Terus ini sejarah. Sebab ini kesaksian sahabat tidak, saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sebelumnya dipenggal, orang kafir wis mati gizi, wis kelilit bengkak. Wis di mata nama falam tapak tuluhum, walakin nawahan apa? Kota lagu. Bama romai tak di romai tak, walakin nawahan apa? Romatus. Waliu belial mukmini nami guna apa? Balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus. Di mana satu sami'na wa ato'na, satu komitmen sami'na wa ato'na kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa ato'na padahal yang tidak rasional. Yang pasukan ora pasukan perang, kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bar ngantuk, tangi turu julep, iso mbebeno. Mempersiapkan militer siaga satu, kabeh perang berju, tangi turu julep, iso mbebeno. Iku kira-kira ngadepi titik kalah malah kan ngadepi patu wong tangi turu ora iso sampean bang no tangi turu kecak kesik junub bariku kon per tapi gara-gara barokah samina napa waduh akhire men ngatur tindut ning pondok-pondok pokoke guru iku kontroversial wae pokoke samina jebule ra kontroversial sak kontroversial ra apa-apa mancen talah. Paham ini maksud falam taqtuluhum walakin nawuha kota lagu wa ma romaita idromaita walakin nawuha napa? Wa iridu wa langertakna sopa Allah wa Allah iskayan tau buktana sopa al-haqqa in barang yudhiro utikisim buktana sopa wa inhaq di kalimatihi wa yakto ada diral kafir liyukhidqa supaya ngetakna haq sopa wa al-haqqa in barang haq. Allah ingin memperlihatkan kalau barang haq itu ada ngirup-arupannya uang patukan sidik kok iso ngalahno pasukan gede. Wis ngono ndak ada campur tangan sahabat. Iku mau sedurunge batok wong kafir mati sik. Iku nunjukno bahwa ada kekuatan di luar kekuatan sahabat, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatane Allah. Wa itilalan batalna sapa Allah wa yang hakot sing ngilangno sapa al-batil ing barang batil, al-batil ing barang batil, iku frodik sik barang kafir. Walau kari dan senar jantung keting soal musyrikuna biro prawang sing tuswa musyrikuna biro prawang musyrik dari kan mengkono mengkono kafir. Kabeh ini maksudnya yufiqal haqqa wa istilal tadi uskuru ini ngel siro istat tagi tunana ikanin ya lu tulung siro, robbakum yang pengiran siro berhubung kere jumlah sisir andalan yang Islam jaluk tulung pengir laku guna kese jaluk tulung siro minggu sange obo al-ghosa yang pertolongan binasri lawan lulungi alih mengatasi kufar fakta jaba mongko nyembadani sapa apa laku maring sira kabeh oleh nyembadani ani sak temen ingsun apa bi ani ku mumi dukum iku bakal nulung sira kabeh mu ini ku mesti nulung sira kabeh bi al den kelan sewu minal malaikat sange malaikat mudhifina kang tumpo-tumpo cara ki iku namane tumpo-tumpo maksude silih berganti datang mutatabi ina teksi nuli-nuli kabeh yartifu teko sapa badurum badan maksude saling menyusul yartifu saring nyusul sapa badung sebagian malaikat badan sebagian. Wata jajan iki sapa Allah men. Pangeran iki kadang koyo kreditur. Lah yen pangeran wis tenne. Ah wong kafir pasukane akeh. Bareng sahabat ditulung yo tak tulung tak kei pasukan 1000 malaikat. Bareng sahabat ditulungi 1000 kuwi seneng. Barokah seneng ditambahi 3000. Berhubung senenge tenanan apik ditambahi 5000. Dadi ora langsung 5000 dikri. Dikritine yo ono pangeran menyang disendi. Wes wong ngantuk njaluk dituruti dijret-jret 1000, 3000 lagi pinten? 5000. Menyang sunah pangeran. Bareng bar 1000 wa ada rugi ya. Jadi sapa-sapa ning sahabat dia kelawan 1000 malaikat awalan ing dalam kawitan. Sumatoro salah tata apa? Alah terus jadi 3000. Sumatontan mongko nuli dadi 5000. Kama fi ahli imran wa kuri'a bi alafin ka'afusin jamu'ah jampun iku nganggur jaksi jamu'ah wa maja alalan orang gawe sopa Allah hu'in ikilah peristiwa hu'in ikilah sa'an sopa Allah ilmu tatriksi pertolongan ilah fisro kecuali nyeneng no walitat ma'inalan oya seneng bihi iklan ikilah imtad opa kulubukum hati-hati sirokabu laiki wa man nasru illa min indillah lan orang nanti pertolongan iku ilah min indillah kecuali sangin resanya Allah. Inna wa ta'ani Allah azizun yudhat sing agung hakimun yudhat sing bijak. Uskur ilinga siro id yuhati kum nalikani ngrungkepi sopa Allah kum ing siro kabe anu'at ing rotongan bareng wis keok apa perang wis mesti keok ambe Allah gitu loh, jadi mau nganggu rotongan paling gak ngantuk kan jantungnya gak copot kan lumayan kan itu juga energi diperhitungannya pengiran ngonten. Allah nulung ning kuwe anuat ing rasa ngantuk, amarasar karena dadi rasa aman. Amnan dadi rasa aman ning mate ing perkara kasola kang hasil apa malakum dadi sira kabeh menal kopi sanging rasa wet. Nalika ape ditagih utang jam 8 awan. Paham nggih? Lah kuwe nang ndredeg mulai bengi kan jantunge ora kuat, ndredeg kok jam 8 bengi nganti jam 8 awan. Iku malah rawan jantungan tetep ora iso nyaut, paham nggih? Lah nek kowe turu ora lumayan mesti ditagih kok jantunge awet. Lho boten iki kan iso ditung secara strategi kan tak gede. Saling kowe ngalami satu peristiwa misalnya sesuk jam 8 pegatan. Misalnya bengi kowe ra turu blas, wis tetep pegatan jantung ngemru. Ada turu 2 blas sesuk kapane pegatan ya pegatan kok repot. Artinya turu itu bagian dari penyelamat. Jadi kowe ora usah takok. Iya to karepe pangeran. Wong yo turu karo ditulungi anggo tu. Turu-turu ya penting. Wong rada turu ya konsultasi dokter kan enak. Paham. Iku jenenge amnan mimma atolalakum minal khauf. Diparingi turu amnan krana ngrasa aman, ngekeki rasa aman, mimma saing perkara atolak kang hasil apa malah mung sira kabeh minal khauf saking rasa wedi. Pertolongan minuh saking Allah Ta'ala. Wa yunazzilu lan nurana sapa Allah lakum ing ngatasi sira kabeh minat sama saking langit ma'an ing bani. Nyu to hira supaya nyekno sapa wae kemeng sira kabeh diiklambang. Nyekno menawa hadas sing boro-boro hadas wal jinabat lan boro-boro apa? Jinabat. Wis kere bingung turu sedu. Kaya bu santri-santri wis rada duwe bingung amun jinab. Sing boro-boro posek. Mengira ke tenine ning ngono, payah. Wis kere du. Kan wis kere ketopo tenan rondo ayu matre. Ina-ina le wong wis kere dicoba ten. Mulai kere, aku seneng kere, dong. Kere, aku tu bawa seneng rosu. Malah ni soal. Eh, pangeran seni dengok. Lalu kan Nabi ke lucu loh dia. Cerita kok itu aneh-aneh penyakit sahabat dari Nabi Jabe nak. Bahkan soriful iman. Yo iman yo ni, gue lumayan. Maksud iman tu lumayan. Maksud artinya seni ini iman tu. Kita terus rukun ni, ini rangara sih keganjaran. Misalnya cemen tentang kiamat tu, gak orang. Ruhin masuk surga, satu, dia terbukti tidak berselingkuh dengan kuda, tidak berselingkuh dengan nopo jenenge sapi, tidak berselingkuh dengan kambing itu ndak. Mulane Sayyidina Umar ditakoki, ana sahabat khusyuk, konsultasi be Umar, ya Umar, saya ingin khusyuk. Tapi ana wong wedok iki cek ta. Jah. Padahal wani pantangan tenan, sumari ras kebibata gara-gara wong wedok. Apa engkau ngalami itu ya Amirul Mukminin? Khalifah ditakoki ngono, apa engkau yang ngalami begi? Yo, aku menusuk yang alami mana. Sampai dia takut kandang. Dan jadi nanti dungo tentang pangeran supaya itu dihilangkan. Wah, yo, aku senang tetap sahabat tapi selamat. Lakok sakit. Akhirnya jadi nabi waktu yang ramai nilai ini tak ada tunggal. Artinya kalau kita tidak ada sahabat dengan perempuan, kira jino rasa prestasi. Tunggal kira jino nabi waktu nabi berdus nabi. Kalau kita tidak punya sahabat dengan perempuan, kamu tidak jina itu tidak prestasi kan? Ada tunggal. Enggak, sampai ini jadi detik ini masih wong sing hidung belang, ayo ora tau terus ning kok jaran. Banjir manusia ditekir ora sahabat beda. Ora selingkuh mek wedhus mek sapi ta. Artinya kita diganjar mergo ora zina, mergo wong lawas kok ora. Mane koyo Mustofa barang kudu seneng duwe, wong seneng duwe kok tetep ora korupsi wae. Lah ora seneng gak korupsi akeh to enggak? Paham. Itu sunnatullah begitu. Mulai dari Sayyidina Umar, ya aku tetap senang di sahabat. Tapi selamat. Nah, maksudnya kalau ngerti, aku tidak ada di sahabat. Itu ada dihitung. Ada dihitung ganja. Aku diharani ganjaran, aku ngempet. Lupa ini di ilmu tenan, teman dulu di kitab-kitab salah. Biar jadi pelajaran bagi sampean-sampean. Bahwa ujiannya pangeran kita di paringi sahabat itu ibadah. Karena kalau kita bisa mengendalikan ibadah, makanya kalau nanti cerita tentang mereka, tentang tafsir munir Ibn Awi Bantan, tidak akan cerita Harut Marut itu nama malaikat yang sok suci. Paham ya? Harut Marut nama malaikat yang sok apa? Suci. Jadi ini protes ke pangeran. Ya Allah, manusia ini gendo-gendo, bisa enak itu jenengan angkat jadi khalifah. Penggawaan ini selingkuh, zino, semacam-macam. Ya benar dari pangeran. Dan manusia ya pantas jadi khalifah. Tapi pantas kuloh tu pengiran. Wanahan umistak guru bikam jika nukat. Wakitoi wong suci. You know rata u selingkuh. Ya. Jadi pengiran. Jadi tau apa kira tau selingkuh rata u sih. Ya banyak ke tunggal. Lapa sakit ya. Jangan kira dia nafsu. Akhirnya malaikat harus naruh tak suci. Ini pun kusti jajal kuloh duwe naf. Warang tiga ini nafsu. Mpun kusti jajal kuloh duwe naf. Dalam tidur, pas daerah kena sumur, itu habis. Pengiran, ini kita cerita sekitar dulu. Buat fiktif, buat Israeliat, pokoknya ini kita cerita. Benda itu perbandingan. Akhirnya langsung diperkosa. Jadi pengiran, menusul kecoba ngetah ini tahunan. Kue langsung. Menusul nakal lah ngetah ini tahunan. Kecelakaannya ngetah ini apa? Tahu, nak latihan berjuang lempet bah. Nak kue langsung. Wah, akhirnya sujud ya Allah, bah, baru merasakan betapa beratnya jadi manusia. Berkutuhi nafsu. Akhirnya malaikat mau ngapain balik neneng aras, kepengen jadi malaikat meneng, apa munggah raiso. Tok tengah-tengah jadi lintang, lah ada orang Arab nak muni lintang jaro, lintang kalau malaikat sing jadi gagal jadi nopo malaikat. Cerita itu memang Israiliyah, tapi menjadi pelajaran. Betapa kita ndak itu karena tidak punya kesempatan. Nah, ini rasa gede koruptor. Kowe ora korupsi, mergo ora tau jabat. Bareng jabat Menteri Agama, ya kan? Nah, urusan kasih, ya kan? Bahkan pakar kriminologi, ya kena krimi. Mergo jabat. Mulanya dari kandung Nabi. Kowe Mustofa ini ora jin, orang arah di visi pengenan, orang masih ngejat. Mereka gak menarik. Paham ya? Nah, kalau orang Zino dihitung apa itu pengirat? Mereka menarik, kok gak sih? Mau kalau pengaruh dua-dua-dua. Kalau tetap rasa lingkup, presta? Presta. Enak kiri, orang jelas gak Zino. Akan tunggal. Makanya di hadis, ini ngaji benar. Di hadis itu ada sab atun yuzillu rumuwah fi zillihi yaumala zillah ilah billuh. Ada tujuh orang yang nanti itu diiup-iupi ning arah. Ketika orang lain tidak ada yang begitu. Itu yang disebut tadi Nabi Nabi. Warajulun da'adhu imro'atun da'atuman sibin wajamalin fakola ini akhobu. Yaitu wong lana sing dijak selingkuh sampai wong wedo ayu menarik. Tapi tetap di pengen. Itu istilah Nabi dijak. Wabel. Kue api selingkuh sampai wong ayu kan tidak titiram, tidak ngerali bayar. Iku dijak, melainkan contohnya Nabi sing top, wong lanang dijak selingkuh wong ayu tetep ora gelem. Nah, nah aku ora gelem kan mesti bayar, mesti ngrayu, mesti ditolak. Artinya kan ora mesti mesti pangeran kan. Jajal misale sampean malaikat calling, kebanyakan orang ndak zina karena apa? Mesti ditolak, mesti bayar, mesti rapayu, macam-macam. Lha iku gak. Sing tok yupi pare pangeran dijak. Oleh gambaran Nabi sebut ini tidak warajulun da'adhu imro'atun orang imro'atun tak ditambah ke Nabi Zatu Jamalin membuat ayu menarik fakolah tetap ini tetap ini muni ini mulanya Nabi Yusuf diparingi di derajat sa'omah ambek wong ayu setengah bayar kok selamat itu prestasi. Setengah bayar kan perlu tipu daya. Lha kok wali setengah? Akhirnya kata. Kok Nabi Yusuf selamat itu dianggap prestasi. Kok angel selamat tak apa enggak angel. Lah nek ketemu wong ayu ning terminal wong paling nakal ya nang arah selingkuh ning ter. Iku sak omah. Mulane ketika Nabi Yusuf diangkat dadi napa perdana menteri ini dari pangeran wakada likana sisil muhsinin. Kenapa dihitung ihsan? Karena saat satu rumah dengan setengah baya selamat tanpa bersih. Mulane dari kanjeng Nabi sampai wanti-wanti la ya kuwan narojilun bimroatin jo sampai wong sak omah mbek wong wedok sing ramah. Wong ayu wae menari kaya apa nek ning terminal ning bis kuwi mesti ra ngarah selingkuh. Mergo didelok wong ayu. Ini nek sak omah. Dan Nabi Yusuf wong hebat, sak omah to. Mane ditok mbek pengiran. Yo tidak, yo ana tambahane. Sawo. Tidak. Ala nek kaya gambaran ning sinetron, misale gambaran sinetron onten, cah wedok ayu. Wanita karir, katokan cekak muwanare. Tak sing lanang gak mau supir, ketuna biasa nih kawan itu terus super nopo lah aku rajino ya kayak tunggal yang wedi tuh nopo bet lah aku orang Nabi Yusuf tuh tidak posisinya nopo tidak ke angin tuh tidak selamat tuh angin mana kira rasa GR perkara selamat ke Zino orang tahu orang tani tidak makanya semua asumsinya malaikat niku salah. Ketika dibuktikan dengan Allah, Harith Marut tidak luka. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini yang cerita dari Israeliyah. Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim adalah tok-toknya Nabi. Yang disebut Khalilullah, Khalilurrah. Itu masih kalah. Dengan logikanya Tuhan masih kalah. Tenggene kitab-kitab tafsir yang agung-agung diterangkan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ketika Ibrahim diterbangkan yang alam malakut. Ini tidak melakukan lagu. Warung-warung ada orang tukang mabuk. Ada yang tukang zino. Tukang bikin kekacauan, saling bu. Akhirnya pengiran takut. Him, cara kue itu api itu apa? Ya Allah, engkau memberi rezeki mereka, memberi nikmat mereka, penggawaannya selingkuh, bunuh saja. Ya, dari pengiran, dituruti di padang. Lah itu, sing tukang mabuk, tukang jahat. Ya, pateni mawon ya Allah. Wes wala wali zaman wala hasil Ibrahim tok wahyu kan nyembelih Nabi sinten Ismail. Ditakoki lek pengen. Hen. Kowe ora bebek tak kon nyembelih Ismail anak. Mboten ngerti Gusti. Ya sembelih to Hen. Mamang Gusti. Mulane diarani Yaumut Tarwiyah, ya Nabi Ibrahim memang mamangi perintah pangeran tak setan. Mulane tanggal 8 diarani Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 dek mantep, kok diamu be pangeran. Hen. Zaman kowe usul tak kon mateni wong tak pateni plang-plang aku usul kok tikar pi. Jawab Ibrahim nopo? Mergi iki anakku. Oh nak ngono kowe semangat ngongkon mateni wong sing maksiat iki ora krana gedeng maksiat, mergo ora anak. Lho tenan, sampean nak ro wong nakal ning dalan, bocah ngono kurang ajar minta tabrak mobil. Jajal sing nakal iku anak. Ya Allah, sempurna Gusti. Jenengan mau pengaruh. Betapa manusia itu pasti tidak ada. Kowe ora wong nakal ora anak, bocah kok kurang ajar. Tapi nek anak, ya Allah Gusti, sepurane sing kak. Sama-sama nakal. Tapi cara mengkonis kamu beda. Mulane iki sing kali beru angel kon gedeng maksiat tenanan wae. Artinya dia ngukur. Jangan-jangan maksiat itu kalau terjadi di keluarga kita tidak sebenci. Ini jadi pelajaran, betapa nafsu kita, bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Ya enggak, sampai misalnya santri busuk, roh wong katokan cekak, roh wong orang nganggu syariat Islam katokan cekak, marifet. Nah, tapi nak iku adik. Mesti toba, nerokok iku panas. Artinya kan kadarnya beda sekali. Sing sitok dipasut-pasut, no? Sing sitok dikasih kesempatan. Terus. Hanya mereka sing sitok keluar. Ini kurang keluar. Nah, nanti film dinya. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub niku akhirnya terpisah saking Nabi Yusuf. Ini ku peristiwa sawise Nabi Yusuf diculik kelompok Yahudi. Walhasil nanti dibuang ning sumur dan sebagainya. Walhasil Nabi Yakub terpisah kalian Nabi Yusuf bertahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ditakoki dening pangeran. Kowe ora kok Yakub, sebab apa kowe tak pisah mbek Yusuf, anak kesayangan. Ya mboten ngerti Gusti ujane pangeran. Aku iki pangerane wong akeh, ya termasuk pangerane sapi. Nabi Yakub nate nyembelih sapi. Anake sapi pedhek niku teng ngarepe ibune. Woi ibu enak. Nabi itu berarti Nabi itu gak rara naik sapi. Nah pangeran apa? Artinya dari pangeran dia itu nggak penderitaan apa? Terus mal sapi itu ya Allah. Meskipun Nabi aku kesayangan jenengan, tapi saya sakit sekali dipisahkan dengan anak saya di depan saya. Pokoknya jenengan tetap harus menghukum Nabi Sinten Yakub. Akhirnya Nabi Yakub dikasih sanksi pisah dari Sinten. Makanya terus kemudian itu menjadi hukum fikih. Sama tak kono sing ngaji-ngaji fikih. Enggak boleh menjual anak sapi tanpa ibunya. Jadi atau ibunya tanpa anaknya terutama ning umur-umur isih menyusu. Ya gitu fikih kan ngoten. Meskipun cara transaksi dianggap sah, tapi itu kan termasuk kategori yang dilarang. Kayak hewan kok pisana sak enake. Ini harus jadi pelajaran. Betapa cerita-cerita gini harus menjadi kearifan. Akhirnya Nabi Yakub sadar, ya aku tahu sembelih anak sapi ini ngarepe kok. Paling tidak itu dipisah ya. Secara hukum pri kehewanan harus nopo. Lepas itu tenang, itu kan bukti betapa Tuhan. Karena Tuhan itu rahmatnya itu ya likulisya, bukan hanya kepada manusia. Makanya Nabi itu kalau bikin aturan sembelih itu ketat sekali. Kalau nanti mikir, kenapa Nabi itu setiap ada tahiyat Islam itu mesti kon wedhus poe. Ya wedhus napa? Poe. Wedhus sing gedhe sing contone coplok. Niku kula anenane, sampean kalau baca di buku-buku atau hafal pemburu-pemburu yang sah yang legal. Itu saja aturan berburu enggak boleh nembak harimau yang kecil atau apa. Karena takut nanti enggak reproduksi ulah. Jadi andaikan dalam Islam wong oleh korban wedhus cilik utau pedes cilik, nanti ditakutkan bibitnya ha? Tapi kalau sudah seumur poel, artinya sudah pernah memberi turunan wis menyumbangkan populasi paham ya? Makanya disembelih enggak apa itu saya gede, secara syariat saya gede itu saja secara prikehewanan tadi Nabi nak ngendikan sampai ngendikan dewe wa iza inna woha katabal ihsan likulli syai'in fa iza dabahtum fa'ahsinu dzibha waluhid dasah protaku. Yeah. Wong iku nak ngelakoni api ini ngopo wae, termasuk saat menyembelih. Saat menyembelih kudu petone lan biar mempercepat rasa napa sakit. Itu makan Nabi itu karena itu tadi diceritani peristiwa-peristiwa yang dialami kados Nabi sinten ya. Mane sakit ya Allah hati saya karena anak saya dibunuh disembelih Nabi Yakub di depan saya. Dia harus menanggung sakit yang sama kayak yang saya alami. Akhirnya Nabi Yakub dicoba gitu. Ibrahim ge ngoten, plang-plang kon mateni mergo ora ana. Anake ra mentor. Ini zaman presiden sapa tegakkan hukum. Karep nakal anake dhewe mubang-mubang. Di penjarane ngenteni bapake gak presiden. Padahal anak bapake ngerti anake bedik mrene bisa. Nabi wong liya tegakkan hukum. Mbek anake dhewe tegakno. Nanti ini setelah presiden gak jabat lagi kecekel. Nah, ini aja ini nakalnya ya itu. Artinya gak gampang. Makanya kita harus mikir. Partai gak sama. Kecurangan partai harus diusut. Maksudnya partai dia. Nah partai ini dia rasa apa? Artinya betapa kita ini pasti gak. Makanya kalau kita tak ada yang menunggu. Kita ini dikontrol dia. Ya kita seangkatan kita ada latihannya. Niku nak santrine putri candal mecahno gelas niku dia. Mergo dari gawane gelas sak enake mari pet. Ngowo pintu yo ngiyai mu akhir rong dino candira aku. Tak kowe ora tak amuk gelas regane pi? Gelas yo tuku 10.000 untuk sak karung to. Gelas murah. Apa sak? Ki ngamuk perkara niku ora perkara gelas pecam si loro. Wis mecahno gelas elek. Kowe ra seneng. Jajal sing mencana cahayu sing kowe seneng pian mulai ngamuk. Kowe iso ngamuk cahayu kok. Gak apa-apa mesti spontan iku mesti. Berkumpul ra iso terdiri wong lanang ra iso ngamuk wong ah. Wong ah. Dadi nak ngono nek dicentak ora krana mencana gula, wis mencana gula ta elek. Lah iku eleke ora dicebut. Lho kowe iso ngamuk, misale ana tamu mlarat. Salah, mbok amuk iso. Nak bertamu sing sopan gini ki wae jam turu jam isti, nah, jajal sing tamu bupati, go duit. Terima kasih, terima kasih. Oh jamnya ya bodoh, jam istirahat. Sing situ ada jamu perkara jam istirahat, sing situ gak sih? Sing beda no. Gue orang tamu nak, bagian taro gue lagi biasa. Lu gue tenang, gue sok bukti no tenang. Kulo nak ditamu ni jam turu, kira film tenang. Kulo nanti untuk utusan bupati, kus bupati kalau pun jenengan yo, woi nak jantungnya semua, bupati, jenderal peta, harus dilatih. Kalau tidak ya kita akan begitu tadi. Jadi ngamuk berkorban untuk mencari gelas campur eh. Lain ngono Ibrahim matut no mate ini orang krono maksiat toh, wes maksiat orang anak, muka anak ayo pikir, pikir. Itu bukti betapa rohnya Allah, betapa adilnya, dihisap semua. Mulane ngendikane Nabi, sing iso ndisiki swargaku iku mau abdin mamluk. Budak sing dinyiliki. Kok kadine Nabi dadi nabi kadang ngirisi, artine risi ngaten. Ya Allah, sinten sing mlebune swarga sak luwih dhisik timbang kula. Wong kula nuna. Jare pangeran ana mak abdin mamluk. Budak sing dinyiliki. Ndak mudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam keadaan kita terdiri dari budak. Wis kere budak di sio-sio, tidak-idak di bahkan miliki awak dhewe ora iso. Iku kok tetep seneng pangeran ngubune suwarga luwih dhisik timbang para Nabi. Nabi ana sing ngurmati, sing nyucuk, sing wani mati. Lan kula nu sering cerita teng buku kula niki cerita religius. Kula nu nganti sakniki paling seneng teng pasar, nganti sakniki. Kula nu nak roh pedagang, tiange lugu namung buka dagangan sak nopo misak nopo nopo cara memiliki sak tikar. Badi 2000 3000 tetap syukur. Mereka orang awam. Badi 3000 wis syukur. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Dengan uang 3000 dia bisa syukur. Kita sing iso maca kitab sing apa ora mesti iso syukur dengan uang nopo 3000. Dia lebih pinter ketimbang. Ibu syukur kalau kandhani. Anak kula mulih cilik lagi. Orang-orang kayak itu nanti masuknya swarga luwih dhisik timbang kita. Lah kok kula kan enak. Penumpak mobil ketepka, butuh ngatur-ngatur topa, kan mesti kira-kira gelem. Tidang sipil itu ngambil lah. Dan kalau jadi kiai termasuk orang yang sebisa mungkin tak kadarnya itu. Karena masih banyak orang yang menerima Tuhan dengan keadaan yang begitu. Sama-sama ya, enggak Allah, kenapa dia bisa menerima Tuhan dengan keadaan begitu? Jadi mau tolongnya, uritnya begitu. Menerima Tuhan, syukur. Kita yang dihormati, yang dihormati, yang kurang apa? Nabi sendiri ngaku orang-orang kayak itu surganya lebih dulu dikendaki. Abdul apa? Mamluk yang dimiliki. Mulanya Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang nanti ditawani pangeran. Ya Muhammad, ikhtar li nafsi. Akun ta rasulan malikan an abdan rasulan. Am abdan Nabi ya. Mat pewan milah ke pangeran. Itu Nabi dikawal Jibril dan Mikail. Mat Pangeran ngongkon milah kue, jadi nabi campur rojo. Wes nabi cek rojo, kaya Sulaiman nabi dah. Utawa nabi tetap budak. Yo nabi tapi nasib pembayar nopo budak. Ya budak, yo sio diusir macam-macam. Terus Jibril, cara saat ini ini ku memberi isyarat. Fa'asaro Jibril antawado li robbi. Sama yang boleh itu Musnad Ahmad. Fa'asaro Jibril antawado li robbi. Makin sopan. Ketika Nabi memilih dirimu Jibril, mas yang tahu, tak. Akhirnya Nabi balik tartu abgan. Jadi Nabi akhirnya, aku jadi budak sing Nabi. Tenang, nasibnya Nabi kok budak. Nabi warna loro Nabi Muhammad. Diusir Abu Jahal, pula temansang kok habasah diusir menang. Temansang yang habasah sahamnya diusir menang. Nabi istirahat tepat atau Medina tol. Nabi istirahat ke Medina itu istirahat ketiga, paham ya? Pertama hijrah ilal habasatil pula habasatil saniya uang diperlakukan sangat tidak urus hormat diantemi waktu macam barang ke Mekah nanti di embargo gak ada saluran makanan nanti Nabi akhirnya mangan dedau Kowe nasibe nabi koyo bu. Karena pilihannya bu. Kok kepen mlebu swarga awal. Mane sampeyan jarene iki kitab-kitab sing swarga paling gurih Nabi Sulaiman. Mergo donya niku cara pepatah kan wonten halal ku hisab wa haram ku iqab. Donya ku halale dihisab, harame dhisik. Halale luwe dihisab. Apa meneh haram? Halal ku hisab wa haram ku iqab. Lah Nabi Sulaiman donyane akeh. Hisabe agak barbar. Mulane iso wis dhisik Mustofa Rogen teko sing dihisab ra. Sing dihisab mboten. Niki cerita, biar sampai jadi pelajaran. Betapa hikmah-hikmah yang ada di kitab-kitab menjadi pelajaran. Kita gedeng ahli maksiat. Itu tidak murni karena maksiat. Tentu karena itu tidak keluarga kita. Ada usul, tindak tegas pelanggaran dalam pilkada. Mergo sing melanggar musuhe. Nah, sing melanggar anak gue ya biasa. Lalu kalau akan ngelorong tiang, kalau termasuk ulama, paling buatan ada yang ngelorong itu. Kalau kadang kita ngelati, kita ngelati. Kusinan buat nanti negur tiang, negur bi, tapi, aku batin ku ya, aku muka anakmu ya, aku tegur batin. Wah, bet, gua nggak mau anak lah. Dan ini harus jadi pelajaran. Ternyata dari kita itu sak besarnya Nabi Ibrahim saja itu dibegitukan sama Tuhan. Dan ternyata kayak semangat wingi-wingi awan mata ini mergoiku orang anak. Jajal bisa lagi ketemu orang Kristen. Ketemu orang Kristen, jelas ditekdir anak pacaran bisa Kristen, misalnya kuliah. Orang dungo terpak gedeng, Allah mahdiya ya Allah, mungkin pari ini ida. Ini gedeng, saya ini didunga. Jadi konca pulau santri, wadah santri khusus, konca pulau itu santri khusus cerita. Ini gus, angan-angan bener jenengan. Kalau nak delok gus, jos gus. Ini ketok tenang, kafir harbi. Ini nak delok bintang Titanic, sama ini gak harbi. Lu podo-podo kafir, ketok-ketok harbi ini, ketok oh. Ya itu yang ngasih itu merikin, lu beritanya ketok harbi ini. Mergoan. Wero Agnes Monica ketok Kristen ini. Jajal Kristen sing tanggam. Nak raketok Kristen. Tapi kenapa Kristen sing artis raketok? Mergo artis kena unsur nafsu, nak tanggam ra unsur. Jebule ngono wae, manusa mung bleh. Gak apa-apa sini aku. Gue tetap gedeng, gue tenang apa? Nak wani tenang sampean. Nak asli gedeng, gue tenang salah. Gue apa? Tapi yuk gedeng sing ayu, gedeng sing ayu. Lain aku asli. Nganti gak tenang apa? Paham, gue tenang. Jadi gue cerita. Tapi tenang. Wali bibalan ilano sopo obo angkum saini siroka berit sas seton ing pengriduani setan waswasa taku tegese waswasa setan ilaiku maring siroka. Ketika sahabat wis kere jek junub iku setan ngridu ngeten bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum dum amuhtisin bi annakum lan tak temne sira kabeh law kuntum lamun ana sira kabeh iku alal haqqi ing atase kebenaran ma kuntum mongko ora ana sira kabeh iku dum ae iku wong sing ngelak kabeh muhtisin atur kabeh kabeh sawal musyriku ora karete wira-wira wong musyrik alal ma'i ing atase ba. Jadi buaran sahabat keadaan ini nonton diri juga tanwa gue pun mesti salah. Nyatanya wong musyrik enak-enakan di banyu, gue serah di banyu di junub bah. Ini bukti nak gue orang bener. Iku terus was-was nonton itu dibuat di pengiran lewat anaknya udan. Waliar gitu lan supaya ngunci sopok Allah atau nekat no sopok Allah. Memberi ketabahan sopok Allah. Ya bisa dikisi ngekei ketabahan sopok Allah ala kulubikum. Ngeker atau ngekei ketabahan. Ing atase ati sira kabeh bil yakini kelan yakin wa sabrilan sabar. Wa isab ditalan neguhna sapa Allah di ngukuhna sapa Allah di sebab anane udan. Al agama ing kira jamaah. Antasu kaya yen to kepleset apa ikhlas jamaah fir romani ing dalem debu to ing dalem napa ni debu. Ya wau sing kabeh kula terangaken wis ora nganggo but lemahe panas mesti mlakune kesusu. Wis kesusu kere rapati duwe rapati mangan niku rawan ti libur. Semono grogi perkara junub barang waduh seloro kabeh. Itu kinalikane paringi wahyu sapa Rabbu ka pengiran sira ilal malaikat maring malaikat. Alladzina rubani malaikat amat dagang ngekei kekuasaan sapa Allah, ngekei pertolongan sapa Allah di himpunan malaikat al muslimina ing boro-boro Islam. Allah ngekei wahyu ani sak temen ingsun, ai di ani tegese sak temen ingsun ma'akum setane sira kabeh. Bil auni kelam nulungi wa nasikan tegese nulung. Fakat itu mongko napa jenenge netepno sira kabeh, netepno memberi ketabahan sira kabeh alladzina amanu ing biro prong sing iman. Bibi anati kelawan nulung wa tafsiri lan lubuna. Sawiki bakal nemi panu ing sun fi kulo billa dina kafir ing dalem biro atine wong kafir aku bae ing rasa wedi ayo khofat iki sing rasa wedi. Fadribu mongko mukul sira kabeh faqal ana ing biro pro sira ayo ruus. Wa tribu lan ruus manane sira ayo wa tribu lan mukul sira kabeh ing tim saking kufar kula banane ing saben-saben tribi. Atrofal yatin kekse biro-biro pucuke driji. Atrofal yatin biro-biro pucuke tangan waris leni lan pucuke napa sik. Lan iki sing kula critakno. Pakana mongko ana sapa arrojul wong lanang iku yaksidu nejo sapa rasul durbar apa batil kafir ing ngetok gulune wong kafir. Fatah tutu mongko gugur apa ndas roko batil kafir kok brayatila. Sedurung kok ento tumeka ilahi maring kafir apa sefuhu apa pedange wong. Dadi apa diketok sugel dhewe. Waromalan balang sapa kanjeng Nabi mung kufar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikop jotin kelawan sak napa jenenge? Sak cakupan cara mriki napa? Sak gegeman. Minal khaso saking lebu. Falam yakko mongko ora tetep sapa musyrikun sapa musyrik illa dakhola kecuali manjing. Fi ainai hingga mripat lorone musyrik ingga saking khason apa seun apa perkara. Fahazimu mongko kalah atau fahazimu mongko kalah sapa musyrik. Iku ketok nak pengiran terlibat. Wong sak gegemane napa? Sak gegemane lemah iso ngenahi wong kafir sedang. Zalikal azab temongkon-mongkon siksa al-waqi ingkang tumiba bihim kelawan kufar iku di anarum lan saten kufar kusyaku. Padha nentang sapa kufar kala putri jeneng nentang sapa kufar Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa man tisabani wong yusakillah iku yusakillah niki ro amriki. Nentang sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Fa inna Allah mongko satemne Allah sadidu iku kuku banget nyeksan. Lagu maring ikilah man man sing yusaki. Zalikum dan mongkon-mongkon adab fazuku mongko ngicipono sira kabeh adab ayyuhal kufar fi dunya ing dunya. Wa anna lil kafirin lan satemne iku kedue wong kafir fil akhirat dan akhirat adab benar apa ana siksa neraka. Ya ayyuhal ladzina amanu eling-eling wong sing iman idalah itu nalikane ketemu sira kabeh alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir zahfan hale apa berkelompok. Musamina halai berkelompok kafir. Karena hukum kaya-kaya dunia kufar likas rotihim. Karena aki kufar ya sabuna iku kodoh lunggu sopa kufar. Fala tuwalu mongkojo mungkuri siro kabe yang kufar alat baru yang berapa jubur. Munhazimina halai milik kafir. Waman disapani wong iwalihi mungkuri sopa man yang kufar. Yoma izin yang dalam jinane perang. Yoma likoihim. Dikasi dino percampurane perang. Atau ketemu wong kafir. Duburau yang duburiman. Wong sing lari tunggal langgang. Maksudnya melayu. Berbalik nih. Ila mutaharifan kecuali niat bergabung. Mun atifan tegese bergabung li kitalin. Utawa kecuali nopo rekayasa utawi taktis nih. Ila mutaharifan kecuali melayu sing krana taktis perang nih maksudnya. Li kitalin. Biayurihim. Biayuriyahum gambaran tom ngetokno sapa wong hum ing kufar alfarro ta ing melayu. Tapi masih datar hale muk dadi taktis perang tori rekayasa perang. Wawa hale teman yuridu ngarepno sapa man alkarro ta ing nyerang wong kafir. Aw mutahayyizan utawa hale ingin bergabung mundhum mandhese bergabung ila fi'atin maring kelompok jamaatin lan muslimin. Kecuali mlayune iku mergo niat bergabung mek satuane itu ndak apa-apa. Yastan jitu kang amrih njaluk pertolongan sapa wong biha kelawan fi'a. Wong sing mlayu kok perang tanpa alasan sing jelas. Termasuk alasan yang diperbolehkan tuh ingin bergabung mek pasukan. Nak wong ngene iku fakot ba'a mongko teman-teman bali sapa man rosi atik se bali sapa man tiro do dene kelawan kemurkaan minawoi saking Allah. Wa ma wahute panggonane man iku jahanam mun roko jahanam wa bisal masir. Lan kuwi elek banget apa al masir gun dari al masir atik sing bali ya tenan. Wa hadza utawi iki ku maksusun den terkentokno bima lan perkara ing dalam ya nalikane ora tambah sapa al kufar wong kufar ala di fi ngatasi sfar. Falam taqtuluhum walakin nafuha qatalahum. Ketika perang Badar wong Islam menang, padahal wong kafir jumlahnya banyak. Iku falam taktuluhum, mongko ora mateni sira sahabat, gum ing kufar di Badar ndam perang Badar. Kowe iku ora mateni wong kafir bi kuwati gum sebab kekuatan sira kabeh sahabat. Tapi walakin nawaha napa? Qatala. Tetapi nute Allah qatala gum sing mateni sapa wae gum ing kufar. Binasrihi kelawan pertolongane Allah iyakum yo ing sira kabeh. Wa ma romaita iz romaita walakin nawaha romah. Wa maromaitalan orang balang siro ya Muhammad dari Muhammad ahyun al-kaum ingkro kromrifati kaum isromaitan alikani balang siro bilhasa kelawan brigil watu cili ini, watu sing cili Li anak kapan krono sak temene sak genggeman minal haso saking krikil. Iku layam nak uyu ra iso ngebak ya apa kapan minal haso uyu nal jisi ing grobro mripate tentara Al-Kasiri ingkang akeh. Dirom ya tiba saring kelan dalangane manusia. Ing sak gegeman wong kafir kena kabeh iku mohal. Lah kok ora mohal mergo walakin nawo Roma. Tetapi ini saat temennya Allah Roma itu balang sopa Allah bi iso di dalika kelawan nyampe no mengkono-mengkono haso ilai dimaring kufar salah ngelampai sopa Allah dalika yang mengkono-mengkono ikilah kotlu maksudnya kotlu kafirin mata ini wong kafir liap garo supaya ngalahna sopa Allah al kafirin yang berapa wong kafir jadi ini balik yang cerita wawun nganti Allah mutus ngelawan kelompok Abu Jahal ben ketok keterlibatannya pengen pengira. Kau nak menang ambek tapi lah dagang akeh tunggah. Wali belialan sebuah ngeke ujian sopa Allah al-mu'mini na'in kira pro mu'min ini sangi Allah bala'an ujian atau antikisi pemberian khasanan yang bagus. Wa te bala'an khasanan u al-honi mati honi ma. Inna wa tak temani Allah sangi uni ku dasing midah ngerti aku alihi maring kira-kira pengucapi kufar atau mu'minin misalnya ini. Alimun tu dasing bersok. Li aku alihi maring kira-kira pengucapi mu'minin mau ngeke alimun ikan bersok pi akwalihim kelawan kira-kira tinggae mukmin. Lailikum temen kono mukono coba hakono hakuan. Nau halan tak temen awal muhino kaidil kafirin. Iku dat sing ngapesno. Emut ibu kaidil kafirin. Tegese sing ngapesno rekodane wong aku. Iku lotus nongi ini tak pakai. Intas taktiku fakoh dija aku mulfatah sing wingi. Ini yang pun salah makna. Intas taktiku lamun jaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Mbon mana nih yudowo ngoten banjen. Kau kata sing salah makna nabi masuk nyongkon itu jaluk kemenangan ibu ten. Intas taktiku, lamun jaluk kejelasan kebenaran siro kafe. Ayu hal kufaru he siro prawang kafe. Tak lubu tegese gula siro kafe alfasa en keputusan kebenaran. Ayil kodo a tegese keputusan kebenaran. Hai sukola sekiranya ngucap sopo Abu Jahlin sopo Abu Jahal mingkum sangi siro kafe. Niki ngucapin teng Astaril Ka'bah. Kalian nyekeli Astaril napa? Ka'bah. Niku malam sebelum perang. Abu Jahal ngukur kebenaran nganggo ngeten, Allahumma ayyuna kana aqta alirrahim wa atana bima la nahrif fa'atin gulqatan. Allahumma do'a ayyuna te dine kita iku kana ana sapa ayyu ku aqta alwi mutus lirrahim maring rahim. Wa atana lan kani sapa ayyuna ing kita bima lan perkara la nahrif kang ora ngerti kita fa'atin gulqatan. Mongko ngrusakno panjenengan ku ing man. Peng ayu algotat yang sesok ahli bu, jadi saya ngerusak panjenengan bu emas dari si mari perkor. Jadi malam sebelum perang Abu Jahal tang pinggir Ka'bah menisbati gusti sesok yang salah kudu jenar pateh. Mari pada Abu Jahal ya bento, gawe ukuran di sing salah sesok jenar pateh. Nah jelas dia mati tenan, nah, akhirnya malah ketor kan adine nopo salah lagi sing mari. Iku semenjak itu kejelasan kebenaran nampak. Fakat saya among kau teman-teman teko kuming surah kafir. Apa alfasku kejelasan kebenaran. Ayo kau doa tu keputusan kejelasan kebenaran. Biar lagi mantelan rusak ewang gua kang teman tak jadi kau kau mengkono-kono atau alir. Bahwa teman ya Abu Jahal, bahwa mangkutilah apa? Mak, cara saat ini bie. Senjata makan tu tuan. Dia ni gawe ukuran dewe. Ukuran itu dia yang melanggar sendiri. Bahwa teman Abu Jahalin Abu Jahal manan wong putih lakang dan pateni sopo man mahu semertani Abu Jahal duna Nabi Urako Kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa intan tahulan namun mendosiro kabe anu kufri sanging kekafiran wal harbilan perang nak kue mendos sopo perang bahwa mengkuti mendohiku khairan wa yafik lakum ketuwi siro kabe ini sari ati isam wa intahu duna namun baleni siro kabe likitali Nabi maring merangi dati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yunahut mongko baleni insin. Perang lah, perang ada perang ya perang meneh. Lina trihi peranan nulungi Allah alikum ingat hati siro kabeh. Walan tuhnia angkum fiatukum say awalo kasiros. Lan ora bakal iso nolak angkum sayang siro kabeh apa fiatukum kelompok siro kabeh jamaatukum tiksi kelompok siro kabeh si anfa perpisan. Tadfaat kisera iso nolak. Kelompok kalian yang banyak itu tidak bisa menghalangi kemampuan Allah, kekuasaannya Allah. Walau kasiros senajan toh akeh apa fiat. Wa anna allaha ma'al mu'minin. Sebagian diro'ah wa inna allaha ma'al mu'minin. Lan satemne Allah serta ni diro'ah mu'min. Jika diri'ina klan kasro inni asli'na klan kron isli'na wa inna allaha. Wa fatsi halang fatsa inna wa anna allaha ala takdiri lami ingatasi nekdiri lam. Jadi walau kasurat wa anna allaha takdiri semudih wali anna allaha. Lan kron satemne Allah ma'al mu'minin serta ni diro'ah mu'min.